الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zikir kepada Allah Ta'ala salah satu amal ibadah yang sangat besar dan satu amalan yang akan bisa menyelamatkan seorang hamba dari syaitan. Dekatulah Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan para hambanya untuk selalu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Muhammad SAW banyak memberikan anjuran dan perintah tentang hal ini. Di antara adab di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan di dalam kitab sucinya yang agung, yaitu di dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, pada ayat nomor 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Artinya, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah Tuhanmu dan zikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu atau pada dirimu ketika engkau sendirian. Tadarruan wa khifatan, dengan keadaan merendahkan diri dan dengan keadaan takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan perkataan yang tidak keras. Bil hudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir, kemudian menyebutkan beberapa sifat-sifat di dalam zikir tersebut, yaitu tadarru yang pertama, artinya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khifatan, artinya dalam keadaan takut. Yang ketiga, wa dunal jahri minal qaul, dengan perkataan yang tidak keras. Oleh karena itulah salah satu adab di dalam berdoa adalah tidak dengan keras. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam tafsirnya, wa bil qauli la jahran, dengan perkataan bukan dengan ucapan yang keras. Oleh Allah mengatakan wa dunal jahri minal qaul, dengan perkataan yang tidak keras. Wa hakadha yustahabu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wala jahran balighan. Demikianlah dianjurkan zikir itu bukan dengan seruan yang keras, bukan dengan ucapan yang sangat keras. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala juga menyebutkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika para sahabat-sahabat bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagian sahabat mengeraskan ucapan mereka dengan takbir, dengan tahlil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Hendaklah kamu kasihan terhadap dirimu sendiri, yaitu jangan keras-keras di dalam berzikir, mengucapkan takbir dan tahlil. "Innakum la tad'una as-samma wa la gha'iba." Sesungguhnya kamu tidak memanggil, menyeru kepada yang tuli dan yang tidak ada. "Innakum tad'una sami'an qariban." Sesungguhnya kamu itu menyeru kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh itulah para ulama menjelaskan bahwa di antara adab pada berzikir yaitu dengan pelan. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, "Irba'u" artinya kasihlah dirimu dan rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya meninggikan suara itu dilakukan oleh manusia karena jauhnya orang yang diajak bicara agar dia mendengarnya. Sedangkan kamu itu menyeru kepada Allah Ta'ala. Dia tidak tuli dan dia tidak ghaib, tidak jauh. Bahkan Allah itu maha mendengar, maha dekat. Dan Allah bersama kamu dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya yang meliputi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk merendahkan suara ketika zikir dengan berzikir, kecuali apabila ada keperluan untuk mengangkat suara. Maka apabila dia merendahkan suara ketika zikir, itu lebih sempurna di dalam pengagungan dan di dalam menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika diperlukan untuk keras, maka boleh menguraskan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis. Itulah Imam Nawawi menjelaskan hal ini. Mereka itulah semantasnya ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan perlahan, dengan merendahkan diri, dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.